نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah jazakumullah. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Afwan Ustaz, bolehkah seorang ibu membatalkan sholat ketika putra putrinya menangis pada saat sholat tersebut berjamaah? Semisal sholat duhur ba'da ta'lim ahad pagi. Jazakallahu khairan. Apabila seorang sudah masuk kepada ibadah, satu ibadah, ibadah sholat, terlebih dalam hal ini adalah sholat fardu ya. Di saat dia telah masuk kepada sholat fardu, maka tidak boleh ya kemudian membatalkannya. Terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jamaah perempuan ada anak yang menangis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya supaya tidak menjadikan ibu tersebut ya akan yakni apa khawatir terhadap si anak. Mempercepat sholat pun ya tentu tetap menjaga daripada tumakninah dan seterusnya, tidak diperpanjang oleh sang imam. Hanya saja di sini ikhwati fillah azzaakumullah yang perlu untuk ditambah adalah bagi para ummahat ya yang membawa anak-anaknya yang masih kecil dalam kajian, maka lebih utama untuk sholat di rumah. Selesai kajian kemudian pulang, sholat di rumah di bawah anaknya pulang. Di samping sholat itu untuk akhwat, untuk ummahat, yang paling afdal adalah di rumah. Terhindar daripada memberikan gangguan kepada orang-orang yang sholat yang ada di masjid. Jadi selesai kajian pulang terlebih dahulu. Kalau bersama dengan suami ya suami mengantarkannya terlebih dahulu, atau kemudian suami juga ikut pulang sholat berjamaah di masjidnya, masjid kampungnya, menghindari daripada madharat tadi. Sang suami tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, sang istri mendapatkan keutamaan sholat di rumahnya, itu yang lebih afdal bagi dia. Nah, ya. Bukan sudah masuk dalam sholat kemudian membatalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa dijawab dari pertanyaan. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Sittah Mawadhi' Minas Sirah, atau syarah daripada kitab Sittah Mawadhi' Minas Sirah. Sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis bahwasannya kaum musyrikin mereka melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kerusakan, permusuhan, kezaliman, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Dalam keadaan mereka tahu itu adalah perbuatan-perbuatan keji, melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan rusak. Dan mereka juga di samping itu melakukan amalan-amalan baik yang mereka niatkan dengannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, umrah, bersedekah, ya, menyantuni fakir miskin, berbuat baik kepada sesama, tetangga, dan seterusnya. Ini dilakukan oleh mereka. Perhatikan di sini, mereka tahu perkara-perkara jelek dan mereka pun menganggapnya jelek, seperti zina, kemudian permusuhan, kezaliman. Itu mereka tahu itu adalah perbuatan jelek. Dan mereka juga memandang perbuatan-perbuatan baik seperti bersedekah dan sebagainya tadi yang telah disebutkan. Sedangkan mereka menganggap amalan yang terbesar, ibadah yang paling agung di sisi mereka, yang mereka istilahnya tinggikan, yang dengannya mereka meniatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah justru perkara yang itu pada hakikatnya merupakan kesyirikan. Mereka anggap itu sebagai ibadah teragung dan terbesarnya, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ini menjadikan antara Allah dengan mereka adanya perantara-perantara yang mereka berdoa dan meminta kepada perantara-perantara tersebut agar disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya pertama kali? Dalam keadaan di situ ada kerusakan-kerusakan, ya, mereka mencuri, membunuh, ya, berbuat zalim ini dan itu, melakukan perzinaan, berjudi, minum minuman keras dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang banyak. Itu tidak disinggung sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul-Nya, ya. Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Rasul-Nya yang pertama kali diperingatkan adalah sesuatu yang mereka anggap terbaiknya, mereka anggap terbesarnya, mereka anggap ibadah yang paling agungnya. Karena itu adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Sebelum memperingatkan dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang mereka yakini itu sebagai kerusakan. Baik. Kemudian penulis melanjutkan, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam, dan kamu juga telah ketahui bahwasanya di antara mereka, di antara musyrikin, ada yang bergantung kepada berhala, yakni menyembah berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikah, ada pula yang mereka bergantung pada malaikat, menggantungkan diri mereka kepada para malaikat, beribadah kepada malaikat. Wa 'alal awliya min bani Adam, dan kepada para wali dari bani Adam. Ini artinya di situ bahwa mereka, peribadatan mereka itu beragam, bermacam-macam. Taib, ikhwati billah azakumullah. Syekh Shalih Fauzan menyatakan, kanu fil jahiliyah, dahulu mereka di dalam masa jahiliyah, mutasyattitin fi ibadatihim, mereka bermacam ragam dalam ibadahnya. Wa ma'budatihim, dan dalam yang diibadai oleh mereka. Minhum man ya'budul malaika, ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budus salihin, ada di antara mereka yang beribadah kepada orang-orang salih. Wa minhum man ya'bud al-asjar wal ahjar, ada di antara mereka yang beribadah kepada pepohonan, bebatuan, macam-macam ibadah mereka. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Artinya yang diperangi itu adalah yang beribadah kepada berhala. Kalau ini beribadah kepada malaikat, ini mending. Karena malaikat manusia, apa, makhluk-makhluk yang mulia. Kalau yang ini beribadah kepada batu, ini yang diperangi. Kalau yang sana mengutamakan dan mengagungkan Isa, berarti tidak, ini ahli kitab, ya. tidak diperangi, tidak. Semuanya tidak dibeda-bedakan. Baik yang beribadah kepada asjar wal ahjar, wasyamsu wal qamar, sama saja. Ataupun beribadah kepada al-anbiya wal mursalin, beribadah kepada malaikat wal aulia, semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperintahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka dari hal tersebut. Balnahahum jami'an wa qatalahum jami'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka semuanya dan memerangi mereka semua. Lam yufarriq baina man 'abadal malaikah wasalihin wa man 'abadal asnam. Beliau tidak membedakan antara yang beribadah kepada malaikat, kepada orang-orang soleh, dengan yang beribadah kepada berhala. Di annal kulla sawa, karena semuanya itu sama saja. Sama, tidak ada mending-mendingan dalam kesyirikan. Syirik, ya, asyirkul akbar seperti ini, bidar ujatul wahidah, satu derajat kerusakannya besar. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka semuanya. Lianahu la farqa baina man ya'bud sunaman wa man ya'bud waliyan aw abdan salihan. Karena memang tidak ada bedanya antara orang yang beribadah kepada berhala, batu, pohon, patung, dengan yang beribadah kepada wali ataupun hamba yang salih. Baik, kembali kepada ucapan muallif rahimahullah wa yaqulun ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Mereka orang-orang musyrikin menyatakan kami tidaklah menghendaki dari mereka-mereka ini, dari apa yang mereka ibadai, kecuali hanya syafaat mereka saja. Kecuali hanya semata syafaat mereka saja, supaya mereka menyampaikan hajat kebutuhan kami kepada Allah Azza wa Jal. Berkata Syekh Shalih Fauzan, yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ini terus diulang-ulang di sini, karena ini memang perkara prinsip pokok yang harus difahami setiap muslim. Hujahnya mereka yaitu dari semenjak Nabi Nuh sampai sekarang dan sampai akhir nanti, mereka hujahnya begitu. Bahwa kami tidak musyrik, kami tidak mensekutukan Allah. Kami hanya beribadah kepada Allah saja. Sedangkan apa yang kami berdoa kepada wali-wali ini, pada hakikatnya adalah bentuk ibadah kami kepada Allah, bentuk pengagungan kami kepada Allah. Karena kami merasa tidak pantas langsung berdoa dan meminta kepadanya. Kami orang-orang yang kotor, berlumpur dosa, penuh dengan kemaksiatan. Sedangkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat kedudukannya. Maka di saat kami meminta kepada mereka untuk atau agar mereka menyampaikan hajat kebutuhan kami kepada Allah, pada hakikatnya kami telah memuliakan Allah dan mengagungkannya. Pada hakikatnya kami tidak kurang ajar langsung, ya, neranyak istilahnya kalau orang Jawa, ya, langsung neranyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Neranyak itu bahasa Indonesianya. Enggak sopan. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya melalui prosedur. Ada jalannya. Nah, ini yang kami lakukan. Maka kami lebih bertauhid daripada kalian. Kami lebih mengagungkan Allah daripada kalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak seperti itu. Ternyata justru itulah ainus syirik, kesyirikan yang hakiki itu. Allah paling murka dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Disamakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penguasa raja yang ada di dunia atau presiden. Tanya misalnya, di mana makhluk dengan makhluk yang lain disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja misalnya, dia menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, presiden juga menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, tetapi dia tidak mengetahui apa hajat dan kebutuhan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada pada hambanya. Presiden ataupun raja ataupun penguasa, apapun istilahnya, ya, dia tidak bisa tahu masing-masing daripada kebaikan untuk rakyatnya ini, apa yang mereka butuhkan A, B, C, D dari rakyatnya, tidak tahu. Dan tidak mungkin langsung kepada dia, ya, karena tidak dikenal. Kemudian tidak bisa untuk kemudian satu persatu dilayani semuanya, ya, tidak mungkin itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau pada manusia ada birokrasi, harus lewat prosedur, adanya ajudan dan semisalnya, karena kelemahan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kuasa mengetahui segala sesuatu. Dan Allah yang meminta, menyuruh untuk berdoa langsungnya. Wadu'uni astajib lakum. Kalau kemudian seseorang merasa dirinya kotor, dirinya penuh dengan lumpur dosa, ya segera bersihkan diri kalian dari lumpur-lumpur dosa itu, supaya didengar doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian asik dengan lumpur dosa kemudian melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang justru itu membawa kepada kebinasaan. Ini yang dilakukan oleh musyrikin. Ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yaqulun haula'i sufa'una 'indallah, dan mereka mengatakan ini berhala-berhala ini, ya, patung-patung ini hanya simbol saja. Mereka-mereka ini adalah fulan-fulan-fulan orang-orang mulia. Meninggal dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan yang tinggi, yang dekat. Maka mereka ini syufa'a, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza qasduhum. Ini tujuan mereka. Taqarrabu ilallah bi ibadatihim haula. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada haula, simbol-simbol tadi. Ma qasduhum asyrik, bukan tujuan mereka itu kesyirikan, bukan. Dan mereka juga tidak mau dikatakan syirik perbuatan mereka. Wa idza kanatil af'al syirkan wa kufran fala yundur ilal maqasid. Hal hiya hasanah aw laysat hasanah. Nah, ini kaidah bahwasannya apabila perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan dan kekufuran, maka tidak dipandang sedikit pun maksud dan tujuan. Kamu melakukan itu apa tujuannya, apa maksudnya, tidak perlu dirinci seperti itu. Kamu musyrik. Seseorang meminta kepada berhala, misalnya, ya, kepada patung, walaupun dia mungkin tidak rukuk, tidak sujud kepadanya. Seseorang memberikan berbagai macam kurban, bentuk-bentuk perendahan diri yang disebut dengan sajen kalau di tempat kita ini, ya, sesaji, itu adalah kurban, walaupun bentuknya bukan dengan binatang yang disembelih, tapi itu adalah kurban, pendekatan diri, pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena khawatir takut terhadap petaka yang akan bisa ditimbulkan olehnya. Itulah ibadah, bentuk daripada tazallul, perendahan diri, ya. Maka perbuatan syirik tidak kemudian ditanya kamu tujuannya apa, ya. Tidak kemudian dipertimbangkan apa falsafahnya. Syirik-syirik pelakunya disebut musyrik. Kalau dia jahil maka tidak dikafirkan karena kejahilannya, tetapi didakwai, ya, disampaikan kepadanya. Di saat kemudian sampai dakwah kok tetap menolak, ya sudah, itu adalah pilihan dia. Nah, adapun jika tidak ada yang menyampaikan kepada dia, bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci oleh para ulama. Kalau mereka berada di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mereka mendapatkan ilmu, tetapi memang mereka yang tidak mau mendapatkannya, maka yang seperti ini dihukumi secara zahir bahwa mereka keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Ya, mengerikan memang. Perkaranya bukan perkara yang remeh. Sehingga kita khawatirkan keadaan-keadaan mereka, sungguh sangat kita khawatirkan. Keadaan banyak daripada kaum muslimin di atas kejahilan mereka, dalam keadaan dakwah ada, Dakwah itu ada, alhamdulillah. Yang kalau mereka mau mencari, mereka dapat. Mereka akan dapati. Yang diberikan uzur adalah orang-orang yang berada di pelosok-pelosok, di atas-atas bukit sana, tidak memungkinkan untuk sampai dakwah padanya. Maka orang-orang seperti ini, ya dia dihukumi secara zahir muslimin, meskipun mungkin terjatuh dalam berbagai macam mahdzur-mahdzur, ya kesyirikan-kesyirikan, karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui belum sampainya dakwah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, apa yang disebutkan saya di sini, idza kanatil af'al syirkan wa kufran fala yundur ilal maqasid. Apabila perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan, kekufuran, maka tidak dipandang sedikitpun apa niatannya, apa tujuannya, apa falsafahnya. Tidak. Ikhwati fillah azakumullah, sehingga ini perkara betul-betul ya sangat penting sekali bagi kaum muslimin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah menyatakan, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah, tidaklah mayoritas mereka itu beriman kecuali dalam keadaan mereka mensekutukan Allah. Allahu musta'an. Berkata mu'allif rahimahullah, wa ma'a hadza bada'a bil indar anhu fi awal ayatin arsalahu Allah biha. Bersama dengan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai, apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya untuk memulai memperingatkan darinya, ya, memperingatkan dari sesuatu yang dianggap paling mulia di sisi mereka. Kesyirikan, tetapi mereka menganggapnya sebagai ibadah, ibadah besar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Fi awal ayat arsalahullahu biha, pada awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya dengannya. Yani pada surat Al-Mudathir. Fa in ahkamta hadhil mas'alah faya busraka. Jika engkau telah mutkin, kokoh memahami masalah ini, sehingga terulang-ulang masalah ini ya dalam beberapa kali pertemuan kita ini, supaya mutkin kita, ya, supaya betul-betul kokoh pemahaman kita dalam masalah ini. Kalau masalah ini betul-betul sudah dikuasai, paham betul, faya busrok, maka beruntunglah engkau, maka bergembiralah engkau. Ay, qala syarif, idza fahamta hadhil mas'alah anna awal ma yu'mar bihi at-tauhid wa awal ma yunha anhu asyrik fa innahu la fa'idata fi shalah baqil umur ma'a fasadil aqidah. Yani apabila engkau telah memahami masalah ini, bahwasannya pertama kali perkara yang diperintahkan dengannya adalah tauhid, dan yang pertama kali dilarang darinya adalah kesyirikan, fa innahu la faidata fi shalah baqil umur, maka sungguhnya tidaklah ada faedah pada kebaikan perkara-perkara yang lainnya. Ma'a fasadil aqidah, di saat akidah itu rusak. Artinya di sini pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ya, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ya kan? Ada qiraatul Quran, ada bersedekah, ada birrul walidain, ada silaturahim, ya. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Akan tetapi, itu tidak ada nilainya kalau perkara yang paling pokok ini rusak. Perkara yang paling pokok adalah akidah. Ini yang harus pertama kali difahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya pertama kali adalah memperingatkan sisi ini. Walaupun pada orang-orang musyrikin banyak sekali kerusakan-kerusakan. Ya, mereka membunuhi anak-anak mereka yang lahir, laki maupun perempuan. Ya. Kalau yang laki-laki dibunuh alasannya karena takut miskin. Kalau anak perempuan dibunuh alasannya diantaranya selain takut miskin juga karena takut aib. dianggapnya sebagai aib punya anak perempuan, sehingga terkenal dengan istilah wa'dul banat, yang mengubur hidup-hidup anak perempuan pada masa jahiliyah. Tetapi itu ya, hal-hal seperti ini tidak kemudian yang pertama kali dinasehatkan untuk dihindari ya, padahal perkara besar sekali. Iya kan? Demikian pula mereka biasa bunuh-bunuhan, perang antar suku, antar kabilah, kesukuan itu sangat kental, sangat kuat sekali. Itu juga tidak kemudian pertama kali diperingatkan ya, at-ta'assub, kesukuan, kegolongan, enggak, bukan pertama kali diperingatkan. Kerusakan, minum-minuman keras, berjudi, riba, zina, kerusakan-kerusakan yang besar, tetapi bukan itu yang pertama kali diingatkan. Yang pertama kali adalah pokok fondasi asal yang dengannya akan menjadi baik seluruh daripada amalan, yang akidah. Di saat seseorang mungkin dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah berjudi, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji, jorok, jelek, tidak pernah mendzalimi orang lain, bermasyarakat juga baik, tapi dia musyrik. Apa baiknya orang seperti ini? Ya kan? Di masyarakat dia dikenal, masya Allah orang itu, masya Allah orang yang paling supel, orang yang sumeh, orang yang masya Allah ya rapiak ini itu, wis luar biasa. Tapi pekerjaannya apa? Minta-minta kepada orang yang sudah mati di kuburan misalnya. Nah, perkaranya besar sekali. Ini yang pertama kali diperingatkan. Suka memberi sesaji sana kemari ya, pada bulan-bulan tertentu, acara-acara tertentu, kejadian tertentu ya, taruh saji di jembatan, di pohon besar, di tempat-tempat tertentu, di sumur. Ini adalah takarrub kepada makhluk halus, bentuk beribadah kepada makhluk halus tersebut. Dan memang diniatkan untuk itu, terus terang diniatkan untuk itu ya. Terkadang dalam acara mereka menyebut nama-nama danyang, danyang sana, danyang sini, namanya bahkan ada nama-namanya tersendiri. Iya enggak? Ini adalah kan? Allahu musta'an. Itu yang pertama kali diperangi, pertama kali diingatkan. Hadi masalah azima wa matlabun azim yajhaluhu katsirun mimman yantasibuna ila Islam al-yaum. Ini adalah masalah yang sangat besar, sangat agung ya, yang tidak diketahui oleh mayoritas orang dari kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam di hari-hari ini. Itu beliau Syekh Saleh Fauzan berbicara seperti itu di negeri tauhid ya, di Arab Saudi. Ya, bagaimana kiranya kalau seandainya beliau tinggal di negeri kita ini? Wallahu musta'an. Fa idza fahimtahu fa ya busraka bil ilmin nafi'. Kalau kamu bisa memahami ini, betapa sangat pentingnya perkara akidah tauhid, maka alangkah sangat gembiranya ya. Busrak itu adalah kabar gembira yang besar bagimu. Kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala al-mu'allif rahimahullah, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu min as-salawatil khams. Lebih-lebih lagi bahwasannya jika engkau tahu bahwasanya tidak ada di sana ya, setelah tauhid yang lebih besar dibandingkan salat 5 waktu. Ini lebih-lebih lagi. Tadi sudah lewat, anggap antum semua sudah paham yang ini. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada, memperingatkan kepada apa? Kesyirikan, bahaya kesyirikan dibandingkan kerusakan-kerusakan yang lain yang ada pada musyrikin, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tauhid yang pertama kali. memerintahkan tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, itu yang pertama kali ya, dan memerangi kesyirikan. Padahal di sana banyak sekali amalan-amalan ibadah. Tapi ini yang pertama kali. Terlebih lagi, jika engkau tahu bahwasannya tidak ada perkara ibadah yang lebih agung setelah tauhid dibandingkan sholat lima waktu, ya kan? Dibandingkan sholat lima waktu, perkara yang sangat agung sekali sholat lima waktu. Tetapi kapan dimulainya? Kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setelah 10 tahun Nabi SAW diutus menjadi nabi. Ya, bayangkan, setelah 10 tahun baru diperintahkan sholat Isra Mi'raj. Kapan terjadinya? Pada tahun 10 nubuah, 10 kenabian, bukan 10 hijrah ya, 10 kenabian. Pada sebagian riwayat, bahkan riwayat yang lain mendekati hijrah ke Madinah, berarti sekitar 11, 12 atau bahkan 13 hijriah. Pendapat yang paling cepatnya, yang paling cepatnya adalah sekitar 10. Dan itu yang rajih insyaallah, karena kejadian Isra Mi'raj adalah setelah meninggalnya Khadijah, setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib, dan sebagai bentuk tasliyah menghibur Rasulullah SAW dengan musibah yang bertubi-tubi tersebut, Allah angkat beliau ke langit. Dan itu kejadian sekitar tahun-tahun itu, tahun 10 Hijriah. Tayyib, berkata Syekh Shalih Fauzan, ai laisa ba'da hadhil mas'alah allati hiya tauhid a'dham min as-salawatil khams. Yani tidak ada setelah, yani setelah masalah yang sangat agung ini, yani tauhid, lebih agung, lebih besar dibandingkan sholat lima waktu. Li'annaha ar-rukunu tsani. Karena sholat lima waktu adalah rukun yang kedua. Min arkanil Islam ba'da syahadatain. Rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa ma hadza lam ya'murillah azza wa jalla bis salawatil khamsi illa qabil al-hijrah. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan kapan tahunnya. Bersamaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan salat lima waktu kecuali menjelang hijrah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam makata fi makata talat asrata sanah lam yu'mar bis salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama salas asrota sana, 13 tahun tidak diperintahkan untuk sholat. Karena perintah sholat adalah setelah Isra Mi'raj ya, diperintahkan 50 yang pertama, kemudian dikurangi lagi antara beliau dengan Musa, terus naik turun sampai kemudian menjadi 5 waktu. Kejadian Isra Mi'raj yang masyhur, yang ma'ruf. Sebelum itu sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya sholat 2 rakaat. Itu saja, sholat 2 rakaat. Karena itu sholatnya para anbiya sebelumnya, sholat 2 rakaat. Belum ada sholat 5 waktu. Wa innama umira bis sholati qabil al-hijrah fi lailatil mi'raj. Karena ada khilaf, beliau tidak istilahnya memastikan. Sekedar beliau mengatakan qabil al-hijrah, menjelang hijrah. Berarti kalau menjelang hijrah tahun yang ke-13 nubuah. Dan itu qaul di antara pendapat sebagian ulama menyatakan demikian, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun-tahun menjelang beliau hijrah ke Madinah. Falimadza ta'akhkhara al-amru bis-shalah? Nah, pertanyaannya, kenapa perkara sholat ini ya ta'akhir, kenapa perkara sholat ini kemudian diakhirkan, perintah sholat ini, padahal sholat adalah perkara yang paling Allah cintai di antara ibadah-ibadah, paling Allah cintai, bahkan ini perkara yang akan dihisab pertama kali juga di akhirat nanti. Min ajli an yata asas at-tauhid, paling dicintai ya ini setelah tauhid tentunya. Min adli an yata'assas at-tauhid. Ini tujuannya adalah supaya kokoh tauhid itu betul-betul menghunjam, kuat, mengakar pada diri para sahabat. Ya, ini pada diri umat ini. Kalau tauhidnya kokoh, ya, goncangan sedahsyat pun mereka tidak akan goyah. Karena memang benar mereka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai macam dahsyatnya ujian. Ya, gempuran-gempuran luar biasa dari musuh-musuh Islam. Dari bangsanya sendiri, yang pertama dari Quraisy. Ya. Karena kokoh kuat akidahnya 13 tahun digodok akidah tersebut, ya. Selama 13 tahun sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa taala bagi mereka tiada duanya, dan yang satu-satunya diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, diibadai, tidak disekutukan, tidak diduakan. Sehingga mereka siap mengorbankan apapun termasuk jiwanya demi mempertahankan akidah. Bilal bin Rabah, seorang budak disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Ya. Kalimat yang keluar hanya ahad, ahad, ahad. Ya, ini Allah yang Maha Esa, Maha Esa, Maha Esa. Karena itu sudah terpatri dan ya di dalam sanubarinya tertanam kuat, kokoh, mengakar. Sehingga ujian yang begitu sangat dahsyatnya luar biasa, yang kalau seandainya kita ya, jangankan kok disiksa seperti itu, ya, direbahkan kemudian ditaruh batu besar pada dadanya, kita sekedar disuruh berdiri di padang pasir itu mungkin gak kuat. Jangankan padang pasir, ya. Di misal kalau di pantai-pantai itu ya, pas terik matahari pernah coba di pantai, ya, tanpa sendal kuat kita, satu menit gitu saja rasanya melonyong itu kaki, ya, rasanya sudah luar biasa panasnya. Itu padang pasir, panas terik yang luar biasa, masih ditindih dengan batu, diikat tangan dan kakinya, hanya disuruh untuk keluar dari agamanya Muhammad, tetap dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Itu Bilal bin Rabah. Ada keluarga Yasir meninggal dunia disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal. Sumayyah istri daripada Yasir, ya, diculah sampai meninggal dunia oleh Abu Jahal. Yasir sendiri diikat tangan dan kakinya pada kuda atau pada onta, kemudian onta tersebut atau kuda tersebut dihentakkan, lari dari empat, sehingga tangan dan kakinya lepas. Ammar sendiri putra Yasir, ya, disiksa sedemikian rupa sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu merupakan bentuk kekufuran dan keluar daripada agamanya Muhammad, dipahami oleh orang-orang musyrikin begitu, sehingga dilepas. Karena memang sudah betul-betul luar biasa siksaannya, ya, dahsyat luar biasa. Sampai setengah sadar antara ya dan tidak, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang diminta oleh mereka, orang-orang musyrikin, ya. Sehingga Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap kokoh, tenang, tenteram dengan keimanan, karena paksaan yang luar biasa tadi. Ini semua bisa dilewati ujian-ujian yang sangat berat seperti ini karena kokoh akidahnya, ya, karena kokoh akidahnya. Tayyib, li'annahum lau sallau mana fa'athum sholatuhum illa ma'a tauhid. Karena mereka, kalau yang pertama kali itu sholat, ya, mereka seandainya sholat dia akan bermanfaat sholat mereka ini kalau tauhidnya tidak beres. Dan ini yang membedakan antara dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah yang lainnya. Dakwah-dakwah yang lain mereka mengajak kepada perkara-perkara yang bukan pokok, mengajarkan perkara-perkara yang bukan prinsip yang diajarkan. Katakanlah seseorang diajak, ayo sholat, ayo ke masjid. Setelah di masjid diajari apa? Khurafat. Dibacakan tentang kisah-kisah mau doa, hadis-hadis mau doa. Khurafat-khurafat diajarkan kepada dia sehingga berbagai macam imajinasi dan fantasi-fantasi rusak tercampur baur di situ. Dan orang yang sebelumnya memang penyembah berhala, ya, tetap berhala. Orang yang sebelumnya ya cuman berubahnya sekedar dulu tidak sholat, sekarang sholat. Tetapi apa manfaatnya di saat seseorang tetap berada di atas akidah yang rusak, akidahnya tidak diperbaiki, bahkan ditambah virus-virusnya itu semakin banyak, ya, virus-virus daripada kerusakan tersebut. disuburkan bahkan. Wallahu musta'an. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ada yang menanyakan anak terkait dengan praktek wudhu ya.